Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma ma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwati wal akhwati fillah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum walhamdulillah. Wa bi ni'matillahi azza wa jal. Nahnu jami'an najlis fi hadzal makan al-mubarak insyaallahu ta'ala linatafaqahu fid din. وأيضا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk kembali kita duduk di tempat yang mubarak dalam rangka untuk mempelajari dinullah, dalam rangka untuk saling menasihati di dalam kebenaran, dan juga saling menasihati di atas kesabaran di dalam menetapi kebenaran tersebut. Dan walhamdulillah, demikian juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tulul umr, panjang usia dan panjang umur, sehingga di bulan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali untuk bertemu, berjumpa dalam rangka untuk mempelajari al-haq. Dan juga kenikmatan yang terbesar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka untuk suatu kemaksiatan. Bulan Muharram, bulan yang mengawali tahun Hijriah, adalah bulan yang mulia. Bulan yang langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Puasa yang afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan bulan Muharram disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala min babi ta'zim, dari arah pengagungan bulan tersebut. Di mana pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dari musuhnya, dari Fir'aun dan juga bala tentaranya yang hendak mencelakai beliau dan juga kaum yang beriman di kala itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke negeri Madinah mendapati orang-orang Yahudi puasa pada bulan ini. Maka ditanyakan kepada mereka, apa sebabnya kalian berpuasa pada bulan ini dan berpuasa pada hari ini? Kata mereka, ini adalah hari kemuliaan kami. Di bulan ini dan di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi kami Musa alaihi salam, kata mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idan fa nahnu ahaqqu bikum ahaqqu minkum. Kalau begitu kami, masyarul muslimin, lebih berhak dari kalian untuk berpuasa pada hari ini. Ini pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna hadzal yaum kana al-yahud yasumunaha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini orang-orang Yahudi mereka memakainya untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idzan, kalau begitu, kalau seandainya nanti aku diberi usia untuk sampai ke tahun yang berikutnya, aku akan puasa pada hari yang ke-9 yang dikenal dengan Tasu'a. Hai. Sebagian mengatakan menyendirikan bulan Asyura untuk berpuasa hukumnya makruh. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, dan yang afdal untuk berpuasa hari sebelumnya 9-10 atau 10-11 atau 9-10-11. Ini yang afdal. Dan tidak ada keutamaan yang lain di dalam bulan Muharram untuk dirayakan. Sebagian kaum dari kaum muslimin apabila datang satu hari bulan Muharram sebagai tahun baru Islam, mereka memakainya dan merayakan hari tersebut dengan banyak membuat makanan, acara ziarah, salaman-salaman. Ini tidak ada dalil dan bahkan termasuk kemungkaran yang tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan kaum muslimin. Karena kaum muslimin tidak memiliki hari raya kecuali dua, Idul Fitr dan Idul Adha, dan ditambah dengan satu yakni Yaumul Jum'ah, Id Usbu'iyah, hari Id mingguan. Selainnya maka tidak disyariatkan kita untuk merayakannya. Hai. Tidak ada kelebihan padanya kecuali di sana tentunya semakin bertambahnya hari, semakin kita memasuki hari yang baru, orang yang terbaik dari mereka adalah semakin bertambah ibadah dan ilmu yang mereka miliki. Bukan semakin bertambah hari, semakin bertambah kebodohan. Bukan semakin bertambah hari, semakin bertambah maksiat. Hal ini pula dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian manusia adalah orang yang diberikan umur oleh Allah dan baik amalannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sayyi'a amaluh. Sebaliknya, sejelek-jelek, seburuk-buruk kalian, kata Rasul, adalah orang yang diberikan panjang umur dan amalannya buruk. dalam artian syahid daripada hadis ini adalah tidak, Allah tidak melebihkan hari dari hari yang lain kecuali bulan Ramadan, dan tidak melebihkan bulan Muharram dari seluruh bulan yang ada dengan keutamaan-keutamaan, melainkan diperintahkan di setiap bulan yang kita lalui itu ditambah ibadah, na'am, dan juga banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian mereka mengatakan bahwasannya bulan Muharram adalah bulan yang sial apabila dipakai untuk berhajat, atau bulan Syawal ini bulan yang penuh dengan kesialan apabila dipakai untuk walimah dan lain sebagainya. Maka ini ungkapan-ungkapan yang batil, tidak ada dalil yang menguatkan apa yang mereka yakini tersebut. Bahkan semua hari itu baik, dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan kebaikan, demikian pula keburukan. Maka minta kepada Allah setiap amalan yang kita lakukan untuk ditolong dan dijadikan hari yang dilakukan padanya sebuah amalan atau ibadah, dijadikan sebagai hari yang baik bagi pelakunya. Wallahu musta'an. Fa'ilal mawdu', insyaallah kita akan kembali kepada pembahasan kita dari kitab Sawarif Anil Haq, pemaling-pemaling daripada kebenaran. Dan kitab ini adalah kitab yang mulia, kitab yang di dalamnya berisi nasihat yang sangat indah bagi orang yang menginginkan nasihat, di mana disebutkan di dalam kitab ini beberapa masail, beberapa perkara sebab seseorang itu terjatuh kembali ke dalam kesesatan setelah dia mengetahui al-haq. Sebagaimana seseorang yang hendak melakukan sebuah perjalanan, belum sampai ke tempat yang dia tuju, dia kembali pulang dari arahnya, dan sebabnya mengembalikan dia dari arah tujuan tersebut bermacam-macam. Karena mungkin kehabisan bekal, karena mungkin dia tidak tahu jalan menuju tempat yang tidak dia tuju, karena memang sulitnya jalan yang hendak dia lalui, kemudian dia kembali, dan berbagai macam sebab. Demikian juga al-haq. Al-haq ini suatu tujuan yang sangat mulia dan jauh, di mana jalan-jalan al-haq ini dipenuhi dengan berbagai macam masyakil, ujian dan cobaan. Tidak semua orang mampu untuk melaluinya, sehingga sebab daripada sebab yang mengembalikan seseorang yang tadinya sudah berjalan adalah apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini, As-Sawarif Al-Haq, beberapa perkara dan permasalahan-permasalahan yang bisa mengembalikan orang yang tadinya sudah berjalan kembali karena berbagai macam sebab. Taib. Di dalam muqaddimah disebutkan oleh penulis, di antara penyebab terbesar yang mengembalikan seorang yang sudah mengetahui al-haq kemudian dia raja'a kembali dan tidak mau meniti jalannya, karena su'ul qasd, jeleknya maksud. Niat yang mendasari dia berjalan di atas al-haq itu su', jelek. Ini diantaranya, di mana ketika seseorang itu safar, kemudian niat safarnya tadi adalah dalam rangka untuk maksiat, maka terkadang dia tidak akan mampu berjalan dan juga lulus di dalam ujian pada jalan tersebut, sehingga dia kembali. Kemudian disebutkan pula yang terbesar daripada pemaling dari al-haq adalah al-jahl, kebodohan. Di mana kalau seseorang itu pengen al-haq, di tengah jalan dia tidak mampu meneruskan jalan karena tidak tahu hendak kemanakah jalan ini. Bisa jadi dia akan berpaling ke arah kiri, dia tersesat, atau dia akan terjatuh ke arah kanan yang akan binasa, atau dia kembali karena tidak tahu jalan. Futur di tengah jalan, lemah karena banyaknya syahwat, banyaknya maksiat. Taib. Dan juga dua yang lainnya adalah az-zulmu, kezaliman. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba di perjalanannya di dalam meniti al-haq, baik kepada Allah dengan banyak maksiat dan dosa atau kepada manusia. Dan juga suluk tariqi ghairi hadin, berjalan di atas jalan yang tidak lurus. Baik, salah jalan, tersesat di jalan tersebut sehingga dia kembali. Ini diantaranya. Kemudian kalau tidak salah kita sampai kepada Sawarif Athani, pemaling yang kedua. Ya, daripada pemaling seorang muslim di dalam meniti kebenarannya, yaitu i'tiqadu ghamudil haq washtibahihi, keyakinan seseorang rancaunya al-haq, tersamarnya al-haq, dan juga istibah. Ghamud ini perkara yang sifatnya susah dipahami. Jadi al-haq itu susah untuk dipahami dan samar-samar, enggak jelas. Ini biasanya keyakinan ini terjadi apabila seseorang sudah banyak syubhat. Dia tidak memiliki prinsip yang jelas, tetapi banyak berbagai macam syubhat yang masuk. Dia mengambil ilmu dari setiap jalan. Dia tidak sadar bahwasannya tidak semua da'i itu menyeru ke dalam al-haq. Berapa banyak daripada du'at ala abwabi jahannam yang mereka menyeru umat untuk masuk ke dalam jahannam, sehingga ketika dia duduk di sebuah majlis yang di sana dikaji Al-Quran, dikaji sunnah sesuai dengan pemahamannya para salaful ummah, dia duduk di majlis yang lain yang mereka memahami Al-Quran, memahami sunnah ini dengan pemahaman pribadi masing-masing, sehingga ketika dia duduk di sini pemahamannya seperti ini, dia duduk di sana pemahamannya seperti itu. Rancang pikirannya, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga muncullah keyakinan yang ada pada dirinya, ternyata kebenaran itu susah dipahami. Ini ngomong itu, fulan seorang da'i yang lain ngomong ini, mana yang betul? Ya, sehingga timbullah keyakinan pada diri orang tersebut bahwasanya kebenaran itu diliputi dengan berbagai macam kesamaran-kesamaran, susah dipahami. Padahal yang namanya al-haq itu teramat jelas. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan-jalan kebenaran sebagaimana jelasnya jalan-jalan kebatilan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan jalan kepada kalian wahai manusia, jalan-jalan syukur dan juga jalan-jalan kufur. Jelas. Qala muallif rahimahullah, i'taqada katsirun mimman la tahqiqa indahu wala khibrata lahu wala ma'rifata lahu binususil qur'ani wa sunnah wa dalalatiha ghamudul haqqi wa su'ubatihi. Berapa banyak orang-orang yang meyakini dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memisah tahqiq, ini apa namanya, menguatkan suatu permasalahan, tidak punya tahqiq, tidak punya pembeda, tidak punya ilmu, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Awamul muslimin, sehingga hanya mengikuti seruan-seruan yang menyeru ke kanan ikut ke kanan, menyeru ke kiri ikut ke kiri, tidak punya tahqiq, tidak punya pendirian, wala khibrah talahu, dan tidak punya khibrah pengalaman, tidak punya ilmu, wala ma'rifata, tidak punya pengetahuan lahu yang dia miliki binususil qur'ani wa sunnah, terhadap nas-nas al-Quran dan juga sunnah. benar-benar awam, tidak pernah ngaji, tidak pernah cari ilmu, tidak pernah menuntut ilmu, sehingga tidak mampu memahami Al-Quran juga Sunnah, apalagi dalalahnya. Kita diperintah kemana oleh Allah, kita diperintah kemana oleh Rasulullah, sehingga karena bingungnya dia, tidak fahamnya dia dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah, maka dia meyakini ghamudul haq, ghamudul haq, tertutupnya Al-Haq, tertutupinya Al-Haq, dan susahnya memahami Al-Haq. Memahami agama itu susah, harus pakai 7 guru. Kalau belum punya 7 guru, gak boleh menerjemahkan Quran. Wazada min rusuhi hadal i'tiqad, dan bertambah dari dalamnya pemahaman ini aidan juga masattarahu du'atut taqlid, apa yang ditanamkan oleh para penyeluh taqlid, da'i-da'i madhahib, ya penyeru-penyeru madhab, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Pokoknya kita itu harus punya imam. Kita ikut imam saja, kalau sudah kita punya imam, kita selamat. Dan menuduh Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang senantiasa mengikuti hadis, itu orang-orang yang tidak punya imam. Nah, kalau mereka nanti mati, mereka enggak ada yang membawa, berbeda dengan kita yang sudah punya imam. Imam kita Imam Syafi'i. Kita Syafi'iyah. Sebagian mengatakan imam kita Imam Ahmad, kita Hambaliyah. Sudah pokoknya kita ikut Imam Syafi'i, apapun yang diucapkan, selamat katanya. Sudahlah kita ikut madhab Hambali, kita ikut Imam Ahmad, selamat, kita punya imam. Nanti kalau kita mati, kita akan dibangkitkan bersama imam kita, dan kita akan dituntun oleh mereka. Ini kata mereka. Taib, kata para penyeru taklid. Kemudian mereka membawakan hadis. Man mata walaisa lahu imamun, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya imam, mata mitatal jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Kalau orang tidak pernah ngaji, ya tidak pernah belajar, takut iya ya. Ya, padahal mati dalam keadaan jahiliyah ini sejelek-jelek, ya mayit. Bagaimana? Ya, orang yang bodoh ditakut-takuti dengan demikian, sedang semangat dalam agama ditakut-takuti dengan demikian, akan semakin kental dengan taklidnya. Min syurutin lil hukmi alal masail wal ahkam, ditambah dalam lagi keyakinan susahnya mencari kebenaran dan tersamarkannya kebenaran apa yang di serukan oleh para penyeru taklid dari syarat-syarat untuk hukum pada sebuah masalah dan hukum. Tidak boleh kita berbicara dalam masalah ini kalau belum memiliki sifat-sifat demikian dan demikian. Ya, kalau ditanyakan bahwasanya hal ini adalah perkara yang khilaf, ada di sana terjadi perbedaan pendapat. Apa jawaban mereka? Pendapat imam kami lebih kuat. Tanpa merinci dalil yang dipakai, tanpa melihat dari mana dia ambil ucapannya. Kenapa? Karena mereka itu adalah imam. Ya, adapun selain mereka, ilmunya di bawah mereka. Ini kata mereka. Dan penulis mengatakan wayang dzuru wujuduha fi katsirin minal muftin fi hadzal zaman. Dan syarat-syarat yang mereka persyaratkan tadi, ini teramat susah didapatkan pada kebanyakan para ulama yang memberikan fatwa pada zaman ini. Jadi mereka membuat sebuah syarat, kalau pengen jadi mufti, syaratnya harus demikian, demikian, demikian, demikian. Kalau belum memiliki syarat ini, maka tidak layak untuk menjadi seorang mufti, kata mereka. Dan syarat-syarat ini ada pada imam-imam kami. Sehingga apa? Membatasi pemahaman agama ini hanya kepada imam tertentu. Membatasi pemahaman dalam menyelesaikan sebuah khilaf dalam permasalahan agama kepada imam tertentu. Yang Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i itu paling pandai. Yang mereka fanatik dengan Hanafi mengatakan Imam Abu Hanifah itu paling pandai. Dan bahkan salah satu dari pengikutnya Hanafiyah mengatakan dan membuat sebuah hadis. Sayati zamanun. Sayati rajulun fi akhir zaman, kata mereka. Akan datang nanti seorang laki-laki pada akhir zaman. Wahuwa adhallu min iblis, dan dia lebih sesat dari iblis. Yusama Muhammad bin Idris, namanya Muhammad bin Idris. Siapa? Syafi'i. Ya. Dibikin-bikin di sana hadis yang palsu dalam rangka untuk menjelekkan dan menjatuhkan madhab yang bukan selain mereka. Madhab yang tidak mendukung pendapat mereka. Disebutkan di sana dalam kitab ya oleh para ulama bagaimana mereka memalsukan hadis dalam rangka untuk apa namanya mengajak kaum muslimin taklid dengan madhab-madhab tertentu. Wa'tiqadu su'ubatil haq ja'ala baina ha'ula'il mu'takidina wa baina al-haqqi hijaban mastura. Dan keyakinan susahnya memahami kebenaran menjadikan di antara mereka yang meyakini perkara tadi dan juga di antara kebenaran itu sendiri suatu hijaban, tabir yang menutupi mereka. Dan ini yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin. Mereka tidak berani berkata apapun dalam agama ini, tidak berani meyakini apapun dalam agama ini kecuali apa yang diperintahkan oleh na'am orang yang mereka anggap sebagai orang alim. Wahailan yahulu duna nadharihim fil masailil mutanazi'i fiha, dan juga sebagai dinding yang menghalangi penelitian mereka pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya masih terjadi khilaf. Fadlan antan kehiha, apalagi untuk memilah dan memilihnya. Tidak mampu. Kalau imam mereka mengatakan wudhu itu seperti ini, harus seperti ini. Seperti itu tidak boleh, bahkan batal wudhunya. Kalau imam mereka meyakini bahwasanya kunut yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin pada sholat subuh, imam mereka mengatakan wajib, maka hukumnya wajib, kata mereka. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Dan bahkan sebagian mereka saking yakinnya dengan ucapan ini, tidak mau sholat di belakang orang yang tidak memakai kunut. Dan bahkan mengatakan yang tidak pakai kunut sholatnya tidak sah. Ya, sebabnya apa? Sebabnya mereka meyakini al-haq itu susah dipahami dan hanya datang dari imam-imam mereka. Sehingga ketika permasalahan ini terjadi sengketa, perselisihan antara ya para ulama, mereka menutup diri. Apalagi pengen melihat bagaimana yang rajih, bagaimana yang kuat, tidak ada. Wa bayanu rajihi min al-marjuhi minha, apalagi menjelaskan mana yang kuat dan mana yang tidak kuat. Wa talabul haqqi wa talabul haqqi wa tabayyunuhu wa kashfuhu fi hadhihi al-ayami ashalu min qabl. Mencari hak, penjelasan terhadap al-haq dan menyingkapnya pada hari-hari ini lebih mudah dari yang lalu, lebih mudah pada zaman kita sekarang ini di dalam mengoreksi pendapat para ulama, khilaf yang terjadi antara mereka dan dalil yang mereka pakai untuk menguatkan ucapan mereka amat mudah apabila kita mau belajar. ketika terjadi perselisihan antara al-imam Syafi'i dengan al-imam Ahmad di dalam masalah wudu. Kenapa al-imam Syafi'i mengatakan kalau wudu cukup di ubun-ubun, sementara madhab Ahmad mengatakan wudu itu dari awal kepala sampai akhirnya, kemudian dikembalikan lagi ke ubun-ubunnya. Ini khilaf, berselisih para ulama, mana yang betul? Kalau pada zaman sekarang ini kita mudah, kita akan tahu masing-masing dalil yang mereka pakai untuk menguatkan ucapan mereka. Berbeda dengan zaman lalu, zaman dikala itu belum banyak wasilah-wasilah yang bisa dipakai untuk mengetahui dan mengoreksi adillah yang dipakai oleh masing-masing yang berpendapat dengan pendapatnya. Berbeda dengan zaman sekarang, teramat mudah kita akan tahu apa yang dipakai oleh Imam Syafi'i dengan hadis atau dengan ayat, dan apa yang dipakai oleh Imam Ahmad dengan pendapatnya yang beliau berpendapat bahwasanya wudu itu dari ubun-ubun sampai ke tengkuk belakang dan dikembalikan ke depan. Kita akan buka di kitab para ulama, Imam Syafi'i mengatakan kalau berwudu cukup ya diusap ubun-ubunnya. Apa pendapat beliau? Famasaha biroksihi. Jadi mengartikan ba yang ada dalam ayat famsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, mengartikan makna ba litab'id, untuk sebagian. Dalam keadaan pada zamannya Imam Syafi'i belum sampai hadis, beliau berijtihad dengan memakai kaidah yang beliau miliki, sehingga mau tidak mau ketika itu karena belum sampai hadis, beliau harus mengucapkan sebuah pendapat agar supaya diamalkan oleh murid-muridnya. Maka beliau mengatakan dengan berdasarkan ayat ini bahwa cukup di ubun-ubun saja, Syafi'iyah. Kemudian al-imamu Ahmad dan juga yang lainnya mengatakan bahwasannya mengusap kepala itu dari ubun-ubun sampai tengkuk belakang. Apa dalilnya? Menyebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu thumma raddahu ma ila makanil ladzi bada'a minhu. Dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dari ubun-ubun dengan kedua tangannya sampai ke tengkuk belakang, dikembalikan lagi ke tempat semula, kemudian baru mengusap telinganya dengan satu kali air. Jelas kita akan mengatakan bahwasannya pendapatnya Imam Ahmad dalam perkara ini betul dan ini yang kuat, dan pendapatnya Imam Syafi'i dalam perkara ini lemah. Kenapa? Karena berselisih dengan hadis dari Nabi SAW. Ini kalau orang mau mencerna dan mau kembali meneliti pendapat-pendapat para ulama, tidak sekedar taklid pokoknya, pokoknya. Maka kata beliau, ashal min qabl, lebih mudah dari zaman-zaman itu. Wa dzalika li tayassuri asbabil wuqufi alaihi, yang demikian itu karena mudahnya sebab-sebab untuk mengetahui hal tersebut. Imma binadzari insani bi khassati nafsihi, bisa jadi seseorang meneliti dengan dirinya sendiri, au bisti'anati bi ghairihi, atau minta tolong orang lain. Saya punya masalah dalam perkara ini, apa dalilnya? Apakah terjadi khilaf oleh para ulama? Kalau yang rajih, apa dalilnya? Mudah. Ketika dalilnya sama-sama kuat, maka silahkan beramal dengan salah satu ya ucapan atau pendapat yang diyakini. Silahkan. Ini masalah fikih. Jadi mudah dalam mendapatkan al-haq, tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian mereka, susahnya untuk mendapatkan al-haq. Qala Syatibi rahimahullah, berkata Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam, kitab yang ma'ruf dalam membantah ahlul bid'ah, orang-orang yang terjatuh ke dalam bid'ah dalam agama. Amma idza kana hadzal muttabi'u nadhiran fil ilmi wa mutabashshiran fima yulqa ilaihi ka ahli al-ilmi fi zamanina fa inna tawassulahu ila al-haqqi sahlun, kata beliau. Adapun ketika orang yang muttabi' berusaha untuk mengikuti sunnah, meneliti pada ilmu dan juga mengoreksi mutabashiran dengan ilmu fima yulqa ilahi, pada apa yang dilemparkan pada dirinya, apa yang dia dapatkan dari permasalahan-permasalahan agama. Ka ahlil ilmi fi zamanina, seperti ahlul ilmi pada zaman kita, yang mereka adalah muttabi' li sunnah, yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah. Mereka mengoreksi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Fa inna tawassulahu ilal haqqi sahlun, sesungguhnya tersampaikannya dia kepada al-haq ini mudah, tidak sulit. Dan tentunya dengan banyak kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-hadi huwallah, yang memberikan hidayah adalah Allah, wal muhtadi man hadahullah, dan orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syaukani rahimahullah, berkata Imam Syaukani, fal wuqufu 'alal haqqi wa tilai 'ala ma syara'ahu Allahu li 'ibadihi qad sahalallahu 'alal mutaakhirin, kata beliau Al Imam Syaukani dalam kitabnya Adabut Thulab wa Muntahal Arif, kitab tentang masalah adab-adab dalam mencari ilmu. Beliau mengatakan berhenti di atas al-haq, wukuf, memahami al-haq, wattila, dan meneliti, mengoreksi, mencari ala ma syara'ahullah, pada apa-apa yang Allah syariatkan li'ibadihi terhadap hamba-hambanya, qad sahalahullahu 'alal mutaakhirin, sudah Allah mudahkan bagi kita yang hidup pada akhir-akhir zaman ini. Berbeda dengan dahulu zamannya para imah, mereka mencari hadis tidaklah mereka dapatkan melainkan harus berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga wajar seandainya ijtihadnya al-Imam Syafi'i berbeda dengan ijtihadnya Imam Ahmad, ijtihadnya pendapatnya Imam Malik berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena perbedaan sampainya hadis yang datang kepada mereka. Terkadang hadis ini sampai kepada Imam Ahmad, belum sampai kepada Imam Syafi'i, sehingga berpendapat berbeda dengan pendapat hadis tersebut. Demikian juga terkadang hadis ini sampai kepada Imam Malik, belum sampai kepada Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah berucap dan berpendapat menyelisihi pendapat hadis yang disebutkan oleh Imam Malik. Dan ini adalah uzur para imah. Sehingga pandangan yang jauh yang mereka miliki dan semuanya sepakat mengucapkan insahal hadis fahuwa madhabi, semuanya sepakat empat madhab ini, kalau seandainya ada hadis yang sahih maka itulah madhabku, yang menggiring dan menuntun kaum muslimin agar supaya mereka senantiasa terkait dengan dalil, bukan dengan mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan seperti Imam Syafi'i, in khalafa qawli, karena beliau pasti, ya, beliau manusia dan kadang berpendapat dalam agama ini dengan pendapat sendiri. Beliau mengatakan kalau seandainya ucapanku ini, in khalafa qawli qawla rasul, ucapkan ucapanku yang sudah aku ucapkan berbeda dengan hadis, kapan akan didapatkan? Pada masa Imam Syafi'i atau zaman sekarang? Tentunya zaman sekarang akan kita dapatkan. Kalau pada Imam Syafi'i, pada zamannya, ketika Imam Syafi'i berpendapat A, kemudian datang hadis mengatakan B, Imam Syafi'i langsung mengatakan, saya kembali dari pendapatku yang A, saya ngambil hadis yang B ini. Langsung. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya nanti ucapanku setelah sepeninggalku tentunya, kalian dapati berbeda dengan hadis, ambillah hadis itu. Itulah pendapatku. Dan fatruk qawli, tinggalkan ucapanku. Oi. Ini yang dinasihatkan oleh mereka. Sehingga kalau seandainya terjadi pada mereka perbedaan pendapat dalam din, dalam fikih, maka itu wajar. Karena jauhnya mereka daripada wasilah-wasilah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman kita ini. Yang hadis dikumpulkan dalam satu. Naam. jam, bahkan gak sampai 1 menit 1 detik keluar hadis yang kita inginkan. Berbeda dengan zaman pada waktu itu. Wa yassarahu ala wajhin la yahtajuna fi minal i'anah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita pada zaman ini pada sebuah segi yang tentunya mereka tidak membutuhkan padanya dari pertolongan yang lain. Wa ta'ib, dan juga kesusahan tidak perlu. Illa ba'di ma kana yahtaju min qablihim. Kecuali sebagian apa yang terbukti dibutuhkan oleh orang-orang sebelum mereka. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala memudahkan pada zaman kita perkara yang tidak dimudahkan pada zaman itu. Walakin ma'al asaf, tetapi sangat disayangkan, hadhil asbabul muyassarah au muyassirah li talabil haq qad julibatil kasla li katsirin minan nas wa farratu fi talabi ma yusiluhum lil haq. Akan tetapi sangat disayangkan sebab-sebab yang sangat mudah ini untuk mencari kebenaran terkadang mendatangkan justru sebaliknya, malas, kemalasan pada sebagian manusia dan bahkan mayoritasnya. Taib. Wa farratu fi talabi ma yusiluhum lil haq, dan bahkan mereka sembrono bermudah-mudah untuk mencari perkara yang bisa mengantarkan mereka untuk memahami kebenaran itu sendiri. Ya, semakin mudah, semakin gampang, kita semakin malas. Ya, dulu ketika tidak banyak alat transportasi, kita masih ya na'am rajin untuk jalan dan mau, tapi sekarang sudah malas jalan. Ya. Gampangnya, apalagi sekarang masalah ilmu. Jangankan kita nulis sekarang, enggak perlu nulis. Tinggal ketik keluar, tinggal copy paste muncul. Tidak perlu capek-capek tangan kita. Ya, tidak perlu capek-capek kita beli pena, kita tidak perlu kita capek-capek beli maktabah yang banyak. Cuk, tinggal di copy, pindahkan, selesai. Tetapi ya, kegampangan ini, perkara yang sudah mudah ini ternyata mendatangkan sifat malas bagi mayoritas manusia, kata beliau. Sehingga perkara ini mendatangkan keyakinan yang jelek. Apa itu? Mereka meyakini kebenaran itu susah dipahami. Belajar agama itu susah. Ini kalau sudah termasuki dengan syubhat ini, belajar agama itu susah, maka apa? Mereka akan semakin bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Cukuplah yang penting sholat, cukuplah yang penting puasa, yang penting alim sudah, yang penting sopan. Mencukupkan perkara-perkara sifatnya na'am ringan, dan tidak mau berdalam-dalam masalah agama. Sedikit suruh masalah agama, sudah tua. Sedikit disuruh masalah agama, berat, susah memahami. Padahal din itu gampang bagi yang dimudahkan. Qala al-allamah Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi rahimahullah, berkata al-allamah Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi rahimahullah dalam kitabnya Jaridatul Basair, warubba taisirin julibat ta'sir, dan berapa banyak kemudahan itu mendatangkan perkara yang susah. Justru yang mudah malah mendatangkan yang susah. Bukan mendatangkan kemudahan yang lain, malah mendatangkan yang susah. Fa inna hadza, sesungguhnya perkara ini, apa at-taisir, ini kemudahan-kemudahan ini, ramal uqul, melemparkan akal-akal manusia, bil kasali, terhadap kemalasan, wal aidi bisyalal, dan tangan-tangan terhadap kelumpuhan. Maksudnya apa? Saking mudahnya kita mendapatkan alat-alat yang sifatnya membantu kita untuk berpikir, dari alat-alat komunikasi, semakin pikiran kita ini malas untuk berpikir. Semakin mudahnya kita memakai alat-alat tersebut, melumpuhkan tangan kita untuk menulis. Dalam artian apa? Semakin malas untuk menulis, semakin malas kita untuk bekerja dengan tangan ini. Jadi malah kemudahan yang dimudahkan tersebut mendatangkan perkara yang menyusahkan bagi manusia. Taib. Wa i'tiqadu su'ubatil haqq wa ghamudihi wa istibahihi syubhatun iblisiyatun syaitaniyatun liyusarrifu bihan nasu anin nadhar wa tahari al haqq. Jadi sebagian daripada duat bahkan tidak hanya keyakinan ini muncul pada diri seseorang yang tidak punya ilmu, dan bahkan hal ini dipropagandakan oleh para penyeru-penyeru taklid. Kamu tidak bisa memahami al-haq, kamu tidak akan bisa langsung memahami Al-Quran, kamu tidak akan bisa memahami hadis. Al-Quran itu masih mentah, hadis juga masih mentah. Kalau kita ingin memahami Al-Quran harus melewati jenjang, harus benar-benar kita mumpuni ilmunya. Kalau kita belum bisa, berbeda dengan mereka Imam Syafi'i. Mereka adalah imam-imam yang sudah mumpuni ilmu untuk menerjemahkan, untuk menyimpulkan, dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan membatasi di dalam memahami Al-Quran, itu mereka-mereka saja. Sosok-sosok ini saja. Adapun kita, tidak bisa. Apakah yang seperti ini adalah suatu keyakinan yang benar? Lah, keyakinan yang salah. Setiap kita bisa dan mampu memahami Al-Haq sendiri-sendiri, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bisa semuanya. Tetapi tentunya berbeda-beda seseorang dengan yang lainnya. Mungkin sebagian kita karena terbatasnya ilmu baru bisa memahami Al-Haq sekian. Yang lainnya sekian, dan yang lainnya sekian, dan sekian, dan sekian. Sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Semua orang mampu dan bisa memahami Al-Haq. Karena Al-Qur'an ini hidayah. Dan yang sifatnya hidayah, petunjuk, adalah suatu kejelasan. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah suatu yang tidak jelas, maka tidak disifati dengan cahaya, tidak disifati dengan hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Nah, kalau kita paham Al-Quran harus pakai lewat tadi, harus apa namanya, pendapatnya imam yang memiliki sekian-sekian sifat, tentunya enggak ada artinya kita baca Quran. Enggak ada artinya kita belajar hadis. Dan para sahabat berarti mereka juga mengambil Al-Qur'an ini belum matang. Mereka mengambil Al-Qur'an mentah-mentah. Kenapa? Siapa yang menjadi imam mereka? Rasul. Dan Rasul memahami Al-Qur'an dengan sunnah, dan sunnah ini langsung dipahami oleh para sahabat. Tanpa perlu harus misalkan belajar bahasa sampai mughni labid baru boleh misalkan apa memahami Al-Quran. Tidak, semuanya langsung bisa. Baik. Maka keyakinan susahnya memahami kebenaran, kemudian rancaunya kebenaran, tersamarnya kebenaran adalah syubhat. Syubhatnya iblis, subhatnya para syaitan untuk memalingkan manusia dengannya daripada meneliti dan mencari al-haq. Pokoknya taklid saja. Syubhat yang dilentarkan oleh mereka. Taiballahu ta'ala alam soab. Ini juga termasuk ya masalah yang banyak yang meliputi sebagian dari saudara-saudara kaum muslimin, yang mana mereka dalam beragama ini tidak mengikuti nas-nas yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an dan juga hadis ini sesuatu yang tidak bisa dipahami begitu saja, tapi harus dipahami dengan detail, dipahami dengan sekian dan sekian. Maka hal ini adalah suatu keburukan yang apabila ada pada seseorang, maka akan mengantarkan dan akan membalikkan jalannya dia yang lurus ke belakang kembali. Taib, dan termasuk daripada pemaling seseorang di dalam meniti al-haq. Wallahu ta'ala alam soab. Mungkin itu kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami kita semuanya, dan menjadikan tentunya tambahan pengetahuan bagi anak pribadi dan juga antum semuanya. Wallahu ta'ala alam soab. Naktafi ilahuna insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.